Tak perlu kau katakan isi hatimu, semua telah tersirat di dua matamu. Simpan segala upaya untuk buatku percaya semua baik adanya. Terluka, sendiri ku pendam segala rasa, karena aku tak bisa mengarahkan cinta yang takkan pernah ada. Sudah soon.